Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'ahum biksalin la yaumil qiyamah. Pak Dirut, Pak Doso, berarti anak ke-10. Doso itu sedoso. Itu biasa di Jogja anak ke-10 dikasih nama Doso. Anak ke-10, Doso Agung berarti 10 keluarga besar bersaudara. Bapak Komisaris Utama, Bapak Heri Bowo, dan seluruh jajaran komisaris dan direksi, karyawan, pelindo, hadirin al-hadirat yang berbahagia. Ini alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Pak Heri Bowo, Pak Komut, Pak Halal Bihalal, ini adalah prestasi orang Nusantara membuat Islam jadi indah. Jadi Islam itu jadi indah karena kepinterannya orang Indonesia. Puasa itu sebenarnya ya yang penting enggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib. Itu aja intinya, enggak makan, enggak minum, enggak jawil-jawil. Intinya cuma itu. Tapi orang Indonesia jadi pintar, jadi indah. Karena Indonesia ini mataharinya jarang dilihat tumbuhnya secara langsung karena terhalang oleh pohon, maka di Indonesia muncul tradisi imsak. Imsak itu karena mataharinya enggak kelihatan. Di Arab enggak ada begitu. Karena Arab itu kalau matahari muncul langsung kelihatan. Di sini juga puasa itu jadi indah. Karena puasa orang sini lebih berat dari orang Arab. Orang Arab kalau puasa keluar rumah lihat padang pasir. Enggak ada orang pengen makan padang pasir. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka para kiainya, daripada kamu enggak khusyuk kalau puasa, sebaiknya tidur aja. Maka kemudian setelah itu tidur, dikasih dalil naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena tidur terus akhirnya kiainya sepi, maka kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya puasa di Indonesia muncul mercon dar dor. Maka enggak usah heran kalau ada puasa kok merconnya banyak. Itu khas Indonesia. Terus kalau malam ada sahur. Bahkan sekarang ono sahur ora sahur sak karepmu. Ono. Nah, itu kehebatan orang Indonesia. Terus selesai puasa halal bi halal kayak gini nih, minta maaf. Di Arab sana enggak ada orang kenal tetangga. Nah, di sini bebeknya nelek di halaman tetangganya, maka saling memaafkan, kerja di pasar, ya salah, itu khas Indonesia. Kenapa? Karena puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa. Karena puasa ini enggak main-main, ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa. Karena puasa itu seperti penyiksaan, makan enggak minum enggak, penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja, tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh. Seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal. Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang enggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu enggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang enggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan. Itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan. Namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bait. Nabi Idris juga puasa. Dikenal dengan puasa tanpa nyawa. Bila roh. Makanan tidak ada nyawanya tanpa ikan. Nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa. Sehari iya, sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik Gunung Tur Sina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba ala ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia. Bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra, ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah dua Tuhan ini suka kelahi, suka usil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan gelap kalah gerhana matahari, puasa 40 harian gitu. Puasa, ini orang Zoroaster. Cuman agama Zoroaster itu punah. Berganti menyembah api. Yang akhirnya di dalam Al-Quran dikenal dengan Majus atau Majusi. Cuman agama Majusi ini punah juga. Karena raja terakhir Majusi namanya Rustum yang ada di Persia sana masuk Islam. Raja Rustum ini anaknya dinikahkan dengan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah karena masuk Islam, kemudian orang Majusi tidak lagi menyembah api. Cuman orang Majusi kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi, panjang, itu namanya Manara. Sehingga kemudian setelah nyembah Allah, apinya dibuang, Manaranya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang-orang ex-Majusi punya Manara. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya Manara, kok bagus, maka kemudian seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manara di depan masjid yang akhirnya sampai Surabaya jadi menara. Nanti puasa. Lu ini Islamnya begitu, kalau masjid khas Arab yang asli ya kotak tutupnya, pelepah kurma. Menara itu, menara itu dari tradisi Majusi dulu. Kubahnya itu ketika Islam ketemu dengan Nasrani yang di Konstantinopel, kemudian punya masjid, ada kubahnya itu. Itu sumbangan dari gereja dulu. Makanya kubah masjid sama kubah White House itu sama. Kubahnya istananya Presiden Amerika juga sama, kubah. Nah, itu. Orang Majusi. Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu, hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria enggak bisa hilang, maka dibakar, dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini kastanya Wisya. Itu dibakar matinya kalau punya uang, kalau baru punya uang nabung dulu. Nah, di bawahnya ada sudra. Sudra ini petani, pedagang, itu sudra, tukang las, itu sudra. Nah, di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis. Ini matinya enggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit, Pak itu. Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu kuca. Itu matinya juga enggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling. Kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini enggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu muksa. Supaya bisa muksa melakukan upawasa, enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, kecil, kecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya mukso. Tapi waktu itu banyak yang gagal. Sudah mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau bedoro karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot, jangan dijual mahal. Itu produk gagal mukso. Tuh. Ya, itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah. Bukan menahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairava Tantra. Itu upacaranya namanya Pancamakara, laki perempuan, udo kabeh, melakukan hubungan seks bebas, sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus, Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada namanya ngrogo sukmo, kasih makan daging manusia, maka Tukul Sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngrogo sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong namanya santet, dijak mencintai perempuan namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairava melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairava. Itu pelindo sekarang lah, kayak pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko. Maka nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi meleset jadi Syekh Subakir. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Alkamdu. Ya hayu ya koyum yo kayu ku yo ka. Umu Robbil alamin keluarnya Robbil nga lamin karena punyanya monggo botongo. Gak punya dot punyanya lo maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairava. Nah, orang Bhairava akhirnya lari ke Banyuwangi sana. Dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Di sana dihajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishak. Makane makame di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishak, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri makamnya Gresik. Maka orang Bhairava hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairava di Kediri. Nyembah patung totok kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat muksanya Jayabaya. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah kamu muternya tetap gak apa-apa. Laki perempuan tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pi. Ite mantra ngrogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Lah Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbak Jabar Tuban, teruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah, itu Jombang lagi punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah, ini berhubung orang Jombang mesti saya jelaskan. Jadi halal bihalal Jombang, tumpeng juga Jombang. Jadi biar Jombang itu ngertinya enggak cuma besut. Manjamino. Jadi puasa. Makanya karena upawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa? Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur, mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa, kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya enggak usah heran kalau ada puasa, apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa pak tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngluyur aja namanya ngidan. Ada variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi. Jadi Sultanul Aulia di Jawa Sunan Kalijaga rojone berandal bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yoka yuku, yoka yumu. Nge, Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa. Baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali namanya Syekh Jangkung akhirnya Saridin. Wong pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keliru, lawa bubar, lawa bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan, penjenengan, cerita sama Sunan Kalijaga. Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja, Ki Penjawi dapat pati. Kang Mas Pak Raden Fata pun itu Demak. Kabeh pun itu. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijaga. Ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya alas roban. Tempat setan ketiga ada namanya alas larangan Cerbon. Tempat setan keempat ada namanya alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya alas Mentauk Lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentauk aja. Wah, kalau kamu milih Mentauk setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun. Biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Mbang Lampir Gunung Kidul. Ini Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul bubak alas Mentauk. Ditemani Ki Gede, apa Ki Gede pun temani Ki Ageng Giring. Bubak alas Mentauk punya anak namanya Danang Sutawijaya, mampu menjadi raja bubak alas, bikin negara namanya Mataram. Yang akhirnya dipecah Belanda jadi dua, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuwana, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa. Itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang enggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan namanya Raden Bagus Harun. Menempuh perjalanan spiritual puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan. Aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut kampung Sewulan. Di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa. Dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-Alap. Lalu ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Makhdum. Nikah punya anak Mbah Ma'lum, nikah punya anak Mbah Tafsir Anom, nikah punya anak Mbah Kolyubi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafiqoh. Dinikah sama Kiai Hasyim As'ari, punya anak Kiai Wahid. Hasyim nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang. Punya anak Abdurrahman Wahid. Benar-benar terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun dua tahun luwung. Cara puasa. Loh makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo. Itu ketika Kiai Mbah Mahnab mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya Berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi. Tahu uwi? Ngerti nggih uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gadung, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk. Karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh, kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot, pring panjang itu, nyinggot namanya. Nah maka di Lirboyo dulu zaman mondok, zaman kalau tahu itu ada kriat-kriut itu, gendruwo nimbo. Nah tapi sekarang gendruwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu, sudah pensiun, luar besar. Yuk. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa. Namanya Sukirah ini, Pak Doso. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja. Istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah, ingin punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jembluk itu dikasih nama Soeharto. Itu jadi presiden 32 tahun. Lah itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa. Masuk masjid kalau santri baca ya Rahman ya Rahim. 7 hari 7 malam. I love you. Lah ya, kalau enggak mau ya Rahman ya Rahim ya cari pohon besar bawa beringin di kantor pelindo itu. Baca sunah mata kaji ajiku jaran go. Goyang, ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir gak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes, ulet itu kalau pengen terbang, dia puasa jadi kepompong. Ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu-kupu. Ular itu kalau mau melungsungi, ya puasa. Nanti kulitnya ganti lebih mudah lah. Lagi, makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu. Puasanya ulet, habis jadi kepompong, terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular. Setelah puasa, tetap aja keluar ular. Sekali ulo, tetap uloan itu jangan. Puasa, dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, enggak pinter cuman yok apa lo kuato. Tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini enggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat kok besar, puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang daftar tentara gak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu gak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar mana-mana gak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk 3 kepal. Buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wadowo wadowo. Dibaca selama 3 hari wadowo wadowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung uraiku nih sing dowo kan. Kudune kan wur, tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin, begitu diukur, naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya, saya ukur. Ternyata kurang 5 cm. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca, yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm, ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo. Singo, gitu kita ikut semilir, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Lih, monggo Pak Melinjo ora samura tau. Santen itu enggak kenapa kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk. Masuk rumah sakit, dokter harus nangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya. Puasa dulu, kalau enggak puasa saya enggak mau operasi, makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Loh dokter saya ngerti, sampean kadang enggak ngerti, mumpung masih sehat, poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang, poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa namanya puasa. Itu Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah, diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah, puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen, diet. Nah inilah ya, jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat. Enggak takut apa-apa, sehat. Nah, sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Gaya apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh, ini. Ini ngaji kalau di syuting itu ya gini, jadi panas. Lampune siji loro. Ngerti wong pelindung kiai ini ireng. Lampune diakeh, Pak Doso ngerti kiai ini ireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya, panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya enggak lihat ada perempuan di sini, enggak kelihatan. Kalau lampunya ke sini. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu enggak kenal Allah. Ini enggak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manungsa itu sing asli kenal Allah, wis tahu ketemu kok. Sudah pernah dep-depan sama Allah manusia itu. Tanya sama Allah, kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah. Aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah, kamu turun sekarang. Fanfukur ruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia. Ke dunia. Langit busuh turunkan ke dunia. Taruh di mana? Ditaruh di daging. Daging dunia. Lah, daging ini produksi lokal. Dari makanan orang tua. Wah, orang tuanya makan, diproses di perut, dikeluarkan jadi ee, jadi umbel, jadi apa. Nah, makanan manusia yang paling intinya itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpan di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur punya bapak, punya ibu, produk dunia ini. Terus lampunya dimatikan terus dicampur itu. Terus nanti dititipkan ke rahim ibu. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa diturunkan manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging. Nah, begitu masuk ke dalam daging, lah proses casingisasi dilakukan. Tempelkan manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah, kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit, tumbuhkan rambut, 9 bulan keluar. Begitu keluar, manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah, bungkusnya ya tergantung yang buat. Karena yang buat itu pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mie mancung, ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik, ganteng, nah keluarnya ini. Nah, ini maka perempuan itu tempat menanam, itu menumbuhkan. Makanya Islam mengajarkan nisa hukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam, proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah, sawah itu untuk nanam. Makanya kalau pengin tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh bener, itu sampean yang punya sawah harusnya harus bersih, harus tampil cantik. Biar tumbuhannya bagus, sawah enggak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh yang laki-laki dengerin, jangan kok terpura-pura gak denger. Iya ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman gak boleh dibakar. Maka begitu juga perempuan kalau ditanami gak boleh dimarah. Marahi, maka perempuan itu enggak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh. Boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah. Lebih benar perempuan itu buang sampah karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki-laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja enggak kuat. Loh iya saya pernah jadi perempuan sehari gak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak. Saya pulang ke rumah, rumah itu berantakan. Saya ngomel sama istri saya. Ya dede, sing rewang sakmene akeh. Sudah banyak yang rewang, santri sakmene. Kok ya masih rusuh kayak gini. Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyelantap itu. Mas, jangan gitu, sampean gak pernah merasakan jadi perempuan. Anakmu ini ayo gitu. Sampean mau kalau jadi perempuan? Ya gitu, mau saya coba. Sehari saja gak apa-apa. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Tak pergi kamu, sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Loh iya, uang saya mau jadi perempuan. Saya tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh, bangunkan anak, saya contoh istri saya. Saya pidatoni anak saya, enggak bangun. Melungker gini. Biasanya istri saya kalau anak gak bangun dicubit, ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya anaknya. Mulai pusing, gak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing gowo pempes. Lah, pusing. Setengah stres saya udah jam segitu. Terus mandi, dimandikan, biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti ngamuk karena enggak panas. Wah, katuan sing siji begitu tak panasi kepanasan. Beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu terus disuapi satu-satu. Saya yang nyuapi disembur. Jarine kegeden. Piringnya juncalno. Stres dan saya gagal menyekolahkan anak-anak. Sampai jam 7 masih ribut gak mau sekolah. Sendasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicat semua. Pakai lipstik, gambari. Jam 1:30 saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu langsung pulang. Iya saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu gitu saya. Semenjak itu saya tahu benar-benar jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Wis gak kemana-mana aku mau dadi wedok, aku mau dadi lanang iso dolan. Berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Wianan sama tonggo pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, anak suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa. Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya. Terima kasih, matur nuwun nggih pun momong anak kula. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri, kayaknya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah, sudah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam, karena bahaya kalau perempuan itu emosi enggak diredam, marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, ini tak kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya. Bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, dik dandan yang cantik, karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Wanti itu pergilah ke pernikahan, bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah pin ayunita itu. Lah begitu saya bilang itu lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang, enggak deh, ya enggak mau. Ngomel di perang, dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong, enggak deh, enggak mungkin. Saya sudah terlanjur ngomong. Wah itu alisnya itu udah letrek semua. Itu sini-sini, enggak ada. Wong nangis. Saya menyesal tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga tapi wis kadung cawit sakit cakar kelambi belakang saya suwek emban. Yo to oh, emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Enggak peduli itu. perempuan itu kalau udah emosi enggak peduli mau dimanapun lagi. Ayo. Cakar-cakar udah. Akhirnya saya redam, Dik. Memang aku tadi lihat perempuan cantik. Iya, tapi cakar matanya lagi-lagi. Udah tersembunyi masih bisa dilihat. Iya karena aku laki-laki, Dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu. Karena aku laki-laki. Kalau aku enggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, saya kan bisa nanya langsung itu. Masya Allah, gak boleh emosi. Itu perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa ini sawah. Perbaiki sawahnya, kasih lipstik, jangan banyak sampah. Masuk perempuan dasteri modal ini aja. Kasih uang biar senang. Perempuan itu kalau senang, hidupnya tentram, anaknya juga ikut senang, jangan suka dimarahi. Kalau dimarahi, emosi perempuan kalau dimarahi, panas hatinya. Di bawah hati, di atas hati ada payudara. Karena jantung itu di bawah payudara. Ini jantungnya panas, payudaranya ikut panas. Air susu ini panas, baterai santan ini melundu. Diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya gak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Nah itulah perempuan itu nanam untuk membuat proses casingnya manusia. Lah casing ini dunia, makanya manusia ini casingnya aja ini, tergantung yang nyita aja. Ini dunia, ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, ndak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja, wong tangan saya juga sama. Ini dunia, enggak usah heran. Tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang. Sama aja yang bedakan remnya, dok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah rem pelindo ini kan enggak cakram. Antromol tadi. Aduh gitu. Lah itu di dunia. Lu makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, ya senengnya dunia. Mata ini ya senengnya dunia. Kaki ya senengnya dunia, telinga senengnya dunia. Enggak usah heran. Makanya kalau kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat. Tapi bokong ini kan dunia. Makanya ya duduk aja. Sampai kiainya Robbana. Karena nunggu bokongnya belum berangkat. Robbana ya Robbana udah kelamaan enggak datang-datang ya tombo ati wis pegel yo nambah niatine dhewe. Kalau udah cowapek enggak datang-datang baru kiainya ngamuk. Diuruki anjang-anjang baru jeruan dal teko itu. Nah, itu dunia ya begitu. Ada orang minta-minta gitu. Paring-paring den, tek pengin ngasih yang nyawa ini yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000, lemas itu ya biasa. Yang donyo. Makanya jangan heran kalau sholat, Allahu Akbar. Ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tu wajh. Iya, tapi mata ini dunia, ya gak bisa, begitu melek ini ya. Oh sarungnya bolong, ya gak bisa. Allahu Akbar. Kuping ini dunia begitu toh. Tet, bel kantor masuk. Kalau ada bakso, ting, bakso. Hujan gretek-gretek, ya Allah sepatuku kudanan. Gak bisa yang dunia, wong ini memang dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Suwe. Lama ini yakin suwe. Suwe. Lain dunia. Lain dunia, makanya enggak usah heran. Yang dunia senengannya dunia. Tetapi kan ini raga punya tugas menghantarkannya nyawa. Sama dengan padi punya tugas mengantarkan beras, sama dengan tebok punya tugas mengantarkan pisang. Lah manusia punya tugas menghantarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nanti tiba-tiba ya sudah satu saat ini semua akan kembali. Nah, yang kembali apa? Ya nyawanya. Yang dari dunia ya dikembalikan lagi ke tanah. Itu balik ke tanah, kubur situ terus dimakan cacing, bosok ruwek-ruwek bosok. Bosokannya cacing dihisap sama rumput. Rumputnya dimakan sama kambing, kambingnya dipotong bikin anak lagi. Lah itu namanya teori rantai makanan. Lu makanya manusia, padi, pisang sama. Ada waktunya panen. Kalau padi dipanen sama Pak Tani, pisang dipanen Pak Tani, manusia dipanen sama malaikat Israel panen aja. Begitu beras diambil, pohon padi ya enggak diurus, dibakar untuk makan sapi. Begitu pisang diambil, pohon pisang ya dibuang ke sungai. Begitu manusia diambil isinya, ya kelontongannya ya dibuang ke kuburan sama aja. Nah padi walaupun terpisah dari pohonnya, begitu masuk laboratorium tetap ketahuan padi organik atau bukan organik. Walaupun sudah terpisah, orang enggak perlu lihat pohon padinya dulu seperti apa, rekam jejaknya ada di beras. Rekam jejak pohon pisang ada di dalam pisang. Rekam jejak kehidupan manusia ada di dalamnya nyawa. Makanya ya cari rekam jejak yang bagus. Itu tangan ini merekam jejaknya nyawa. Mulut muni apa wae rekamannya ada di dalamnya nyawa. Sama kayak syuting itu ngadep saya dari tadi. Itu tugasnya cuma apa? Nyarikan bekal kartu memori. Setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting, enggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, diputer keluar gambar, gambarnya sama aja. Manusia juga gitu, makanya cari rekaman yang bagus. Nah, orang tidak mendapat rekaman bagus kalau nafsunya tinggi, egonya tinggi. Lah, ego itu ada di dalam jasad. Makanya jasad disuruh ngurangi makanan, makanannya agar ego jasadnya tuh turun. Makanya kalau mata melihat gini, egonya turun, lihat istri gemuk, alhamdulillah, oh, egonya udah turun, alhamdulillah gemuk, tanpa tak kasih makan 3 hari juga masih hidup. Akhirnya ruhani kita merekam alhamdulillah, tangan pegang panas, ing masya Allah. Tapi kalau ego tangannya tinggi megang telek, oh telek ini ya yang terekam telek. Sendal hilang, kalau egonya sudah turun, sendal hilang, masya Allah. Tapi ini egonya tinggi, sendalnya hilang, waduh sih ya sudah, kambing ini. Akhirnya yang terekam itu kambing. Begitu masuk laboratorium kok ada kambing, kambing dipanggil, beng kok kamu ada dalam hatinya orang ini. Iya ya Allah, fitnah itu ya Allah. Fitnah itu, hoax itu dulu. Saya enggak terima karena saya difitnah nyuri sendal. Padahal seumur-umur tidak ada kambing nyuri sendal. Lu itu ada, makanya rekaman ini itu. Pelajaran dasarnya itu sebenarnya. Makanya manusia harus punya rekaman yang baik. Lihat Pak Preskom, gini, oh ulang tahun, alhamdulillah. Beliau belum ada ubannya. Lu kan keluar. Nah kalau yang egonya tinggi, udah setua itu, masih gak ada ubannya. Pasti semir 1 kilo itu. Akhirnya rekaman disinya semir 1 kilo. Tapi kalau egonya turun, alhamdulillah. Kita ini punya chip namanya nyowo. Sampean jangan lupa, lihat apapun direkam oleh nyowo. Seperti kamera itu, lihat saya, gitu nanti rekamannya ada. Ada itu syuting. Kalau musim kampanye, ada. Ada. Ada. Itu rekamannya ada semua itu di situ nanti. Sama dengan manusia, dingke wong adus, ono sesuk rekamane. Begitu diputer metu meneh rekamane sampean saumur urip iku ada. Makanya rekamlah yang bagus. Nah, agar rekamannya bagus, nafsunya harus diturunkan. Lah, nafsu diturunkan dengan cara puasa. Makanya orang kalau puasanya ini kuat, nafsu egonya tuh turun. Sebab apa? Orang kalau sudah egonya turun, apa-apa bisa melihat Allah. Ayam naik masjid. Itu orang kalau egonya turun, ayam naik masjid. Alhamdulillah. Lillah, masya Allah, ada ayam naik masjid, syukur, ya Allah, terima kasih. Kenapa? Karena kiai akhirnya bisa mempraktekkan bagaimana membersihkan telai ayam dari atas masjid. Ilmu yang demikian sulit membersihkan telai ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan karena ada ayam naik masjid. Nah, kalau gak ada ayam naik masjid, gak bisa dipraktekkan karena kiai tidak boleh bawa telai ke atas masjid. Jadi alhamdulillah ilmu bisa dipraktekkan karena barokah pitik. Makanya hati-hati, nafsu itu mengingkari Allah. Contoh, ini mudik lebaran. Orang Surabaya ini yang paling seneng dulu itu rujak cingur. Akhirnya karena musim lebaran cari rujak cingur kemana-mana gak ada. Sana gak ada, kesana gak ada. Sampai seminggu kepengen rujak cingur. Bayangkan rujak cingur saja udah ngiler. Akhirnya pas halal bihalal ke tempatnya Pak Dirut, Pak Doso, ada rujak cingur. Seminggu kepingin rujak cingur, ada. Ya halal, ya silakan makan, tapi hati-hati. Kalau saya enggak berani makan. Karena itu bisa jadi halal buat jasmani, tapi haram buat rohani. Karena nikmatnya mesti luar biasa, wong kepingin seminggu. Begitu setelah dari Pak Doso, seminggu kepingin rujak cingur, dapat. tiba-tiba besoknya ke tempatnya Pak, apa Pak Pres, Pak Komut, nah, istilah yang susah buat kiai itu, Komut, Komut itu komisaris utama, nah itu kemana Pak, Pak Komisaris itu tiba-tiba ada, ini apa, rujak cingur yang sama, tapi karena kemarin sudah dapat, akhirnya monggo-monggo, ah sampun Pak, sampun, monggo-monggo, sampun, karena udah gak kepingin, tapi karena gak enak sama Pak Komisaris ya, dimakan, ah enak tempatnya Pak Dirut. Padahal begitu zaman muni enak tempatnya Pak Dirut, zaman ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang ini kok masih gak terima, membayangkan yang kemarin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah inilah. Jadi ini makanya orang kalau puasanya kuat-kuat, ini enak, nafsunya turun kemanapun kembali kepada Allah. Nah itu loh, maka la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, makanya nafsu ini kalau udah turun, hidup jadi enak, indah. Makanya kita ini kalau orang-orang yang sudah bertakwa, enak lihat apapun kembali kepada Allah. Ini di belakang ada tema keragaman, ya keberagaman apapun juga dari Allah. Makanya orang kalau nafsunya turun ya enggak ribet. Lihat orang Jepang enggak perlu emosi, lihat orang Cina enggak perlu emosi, lihat orang Yahudi enggak perlu emosi. Toh kita hidup bersama sama. Sekarang orang Jepang enggak datang, tapi mic-nya datang. Ini kan bikinan Jepang. Ya, jadi kita ngaji ini pun melibatkan orang Jepang. Kita ngaji melibatkan kipas angin mereknya Mas Pion Cino sing gawe. Kalau kita malam longok-longok pengen ngerokok, gudang garam Cino. Pergi haji, kita enggak bisa jalan kalau enggak ada pesawatnya orang Yahudi. Wong Pak Habibie suruh bikin pesawat enggak jadi, wong namanya Tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Makanya kiai-kiai enggak ada yang ribet. Istri kita cantik-cantik karena parfum dan bedaknya orang Prancis Nasrani. Karena bedak Surabaya enggak mau make, wong beras ditumbuk ya blonteng kah? Ini biasa aja, hidup itu begitu. Iya, kita ngaji gini misalnya, ya ngaji ini baik, wong pengajian. Ya makanya kalau saya mengatakan saya lah orang terbaik hari ini, ya bisa saja wong saya sendirian ngomong, di depan minumannya banyak. Tapi saya juga gak bisa terbaik di sini, karena baiknya saya ada panitia yang bikin pengajian. Kalau gak ada panitianya ya saya gak ada di sini. Langsung siapa yang terbaik? Ya panitia pasti mengatakan saya yang terbaik. Saya mengatakan kalau saya enggak datang pengajianmu jelek. Lah itu baru dua udah ributnya luar biasa. Belum lagi kalau sampean ikut-ikutan. Ya ini menjadi baik karena saya mau hadir. Coba kalau saya enggak ada yang datang, itu bukan pengajian namanya. Lah apa? Cek son. Lu kayak gini. Lah orang-orang yang sudah mengembalikan semua kepada Allah, enak, enggak ribet. Biasa aja orang. Terus kita misalnya, ini pengajian jadi indah karena ada yang nata kursi. Apa yang nata kursi itu sholat subuh? Ya belum tentu. Jangan-jangan yang nata kursi enggak sholat subuh, tahu. Sama kita makan jadi enak, karena apa? Ada bumbu. Bumbu bisa enak karena diulek pakai cuek. Kita enggak pernah tahu waktu bikin cuek itu bikin cobek. Jangan-jangan pas airnya kurang dikencingi juga enggak tahu gitu. Hidup itu indah. Jadi orang itu kalau sudah mengembalikan semua kepada Allah, nyaman, udah enggak ribet. Orang Surabaya ini enggak punya garam, yang punya garam orang Madura. Sampai enggak tahu waktu orang Madura bikin garam, jangan-jangan kebelet pipis kolamnya dipipisi. Ya enggak ngerti kita. Makanya jangan mudah berburuk sangka sama orang, biasa aja hidup itu. Ini makanya akhir-akhir ini begitu orang takut puasa, ini orangnya ribut aja, dikasih apa ribut, dapat apa ribut, itu biasa aja. Ini ngaji, ya ini ngaji, ini minumnya kopi. Kopi ini kita gak ngerti, jangan-jangan yang metik kopi ini belum gajian, ini kita gak tahu. Jangan-jangan yang metik kopi malah mati digigit ular. Maka semua kembalikan aja deh kepada Allah. Nah ini syaratnya apa? Nafsunya diturun, turunkan. Minimal dengan mengurangi makan kita bisa berlatih untuk menghadirkan dalam setiap kehidupan merasa ada Allah. Sehingga apapun rekamannya bagus. Makanya kepala sering diajak ngerekam kalau zikir la la illallah la la illallah la la illallah. Biar kepalanya ini merekam Allah, tangannya pakai tasbih Allah ya Allah, ini rekamannya Allah. Semua direkam. Makanya sampean jangan heran. Rekaman kita ini terhubung langsung dengan servernya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Sama kayak sampean, karena punya kartu handphonenya, bisa di GPS kemanapun. Sama dengan manusia, mau lari kemanapun di GPS sama Allah. Loh ya inilah, nah ini yang bisa kita ambil dari yang namanya puasa itu ini. Nah ini halal bihalal ini, Pak ini amma ba'du. Nah ini baru mukaddimah selesai. Lu saya belum mulai ngaji. Lah kan saya baru amma ba'du. Lu ngajinya kiai itu ada amma ba'du. Dari tadi sudah amma ba'du belum saya? Ya belum. Ini baru amma ba'du. Jadi ini baru mukaddimah. Ini baru pembukaan. Lah inilah artinya ini. Pokoknya tahun depan jangan kaget. Puasa aja deh. Itu jadi jalani puasa dengan sukacita. Makan ya silahkan. Boleh kok puasa itu kalau gak tahan makan. Boleh aja, tapi jangan masuk ke belakang kindil-kindil itu. Aman haus pengen es jeruk, apa pengen es kopior gitu. Minum aja, kemu boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kindil-kindil di leher ini loh. Batas mulut itu kan di kindil-kindilnya itu. Makanya sikatan boleh, nyicipi makanan boleh. Tapi jangan masuk ke belakang kindil-kindil itu. Batas mulut itu bukan di sini, tapi di dalam ini. Yang ada kiwil-kiwilnya itu. Nah, kalau tidak masuk ke belakang itu, kemu boleh, sikatan boleh. Apalagi sikatan karena bukan makanan, jadi tidak ada orang niat makan odol itu, tidak ada. Tapi kalau es campur begitu masuk, ya haram langsung batal. Enak kok puasa itu. Yang tidak boleh itu ngentut di air. Karena kalau ngentut di air, airnya langsung masuk jerup ke dalam. Saya sudah membuktikan berkali-kali kalau renang kentut, begitu yang keluar pertama air, cur gitu. Makanya sampean kalau enggak bisa paling gampang kentut di dalam air, nanti dia berfungsi seperti apa? Yang biasa dicerupno itu apa? Dulkolak, sama kayak gitu. Nanti terus mulek, terus keluar. Nah itu enggak boleh, makanya puasa itu enggak boleh kentut di air karena airnya masuk, tapi kemu enggak apa-apa. Ngemut permen lollipop juga enggak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke belakang kindil-kindil itu, wong itu batasnya di situ. Itu batas minimalis pokoknya. Jadi puasa itu. Kangen sama istri, wel enggak apa-apa, boleh. Yang penting jangan di situnya aja. Ini yang kadang orang tidak memahami, dipikir ngono ra oleh demo, boleh aja. Keuangan wal gelundung. Yang penting jangan itunya aja. Kalau bisa, kalau enggak ya jangan. Duin apa sih itu? Sore-sore masak, ngicipi, boleh. Yang penting tidak ditelan sampai ke belakang. Dil-gintil. Itu aja. Nah inilah makanya semoga ini mengingatkan kita semua tentang puasa. Selebihnya nanti ada hal yang lain. Kalau masih ada waktu ya kapan lah kita sambung lagi. Ini mukaddimah aja untuk menjelaskan biar kita enggak takut puasa. Karena puasa ini kama kutiba ala ladzina min qablikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.